Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan. Sepatutnya kita telah memasuki hadis ke-24 dari Arba'in Nawawi. Beliau sebutkan an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jal. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Nabi yang beliau riwayatkan dari Rabbnya berkata, berarti ini hadis qudsi, perkataan Allah Ta'ala, dan ini salah satu sighah, salah satu bentuk riwayat hadis qudsi. An Rasulillah fi ma yarwihi an Rabbih. Bentuk lain dalam hadis qudsi adalah qala Rasulullah, qala Allah. Bahwa Rasulullah berkata, bahwa Allah berkata begini. Maka hadis qudsi hadis yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Bahwa itu perkataan Allah, hanya saja maknanya Rasulullah fahami, kemudian Rasulullah sampaikan dengan bahasa beliau sendiri. Taib, dalam hadis Allah katakan, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu. Dan aku jadikan itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling mendzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dalun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian sesat kecuali yang aku beri hidayah, maka mintalah hidayah itu padaku, pasti aku akan berikan hidayah pada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, semua kalian lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan padaku, pasti akan aku beri kalian makan. Ya ibadi, kullukum arun illa man kasautuhu, fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, semua kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka minta pakaian itu kepadaku, pasti akan aku berikan. Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kalian semua melakukan kesalahan di malam dan siang hari, maka dan aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, pasti akan aku ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hambaku, tidak akan kalian bisa memadaratkanku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan tidak bisa pula kalian memberiku manfaat. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, jika yang awal kalian dan yang akhir, manusia dan jin kalian, dalam keadaan paling bertakwa, itu tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalau yang awal dan akhir kalian, manusia dan jin kalian, paling fajirnya orang, tidak akan mengurangi itu kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idha udkhilal bahr. Wahai hambaku, jika yang awal dari kalian dan yang akhir semua, manusia dan jin kalian semua, berada di satu tempat, lapangan besar, semua meminta kepadaku, berdoa, memohon, dan aku memberi permohonannya, aku berikan permintaan masing-masing, maka itu tidak mengurangi sedikitpun yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air lautan saat jarum dimasukkan padanya, kemudian diangkat. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, semua hanyalah amalan kalian. Aku hitung, aku catat untuk kalian. Summa ufikum iyaha. Yang itu kemudian akan aku kembalikan kepada kalian semua. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau dia mendapati kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, bersyukur padanya. Waman wajada khaira thalik. Fala yalumanna illa nafsahu. Dan yang mendapatkan selain daripada itu, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini banyak mengandung pelajaran penting. Yang pertama, haramnya kezaliman, dan Allah haramkan itu pada dirinya. Hal ini karena sempurnanya, maha sempurnanya keadilan Allah. Seperti yang Allah katakan, wa ma Allahu bidzal Wallahu yuridu zulman lil ibad. Dan Allah tidak inginkan kezaliman bagi hambanya. Juga dalam firman-Nya, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Rabbmu tidak akan mendzalimi hambanya. Juga dalam firman-Nya, inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan zalim sekecil biji sawi sekalipun. Ayat dan hadis ketika menafikan kezaliman dari Allah, hal itu berarti terkandung padanya adanya keadilan yang sempurna bagi Allah. Allah haramkan pada dirinya mengkolimi siapa-siapa. Maka Allah haramkan pula kezaliman itu pada hambanya. Allah benci, Allah murka, dan tidak Allah senangi kezaliman pada hambanya. Dalam bentuk apapun, kezaliman itu haram, terkait zalim pada nyawa, dan membunuh tanpa hak, zalim pada kehormatan, dengan orang diribai, dituduh, dikotor, melakukan sesuatu tanpa ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Ataupun itu kezaliman kepada harta benda, menipu, membawa lari uang orang, hutang, sewa, tidak dikembalikan, semuanya haram. Yang kedua, kullukum dhal illa man hadaitu. Semua kalian sesat kecuali yang aku beri hidayah. Hadis ini kalau dihadapkan dengan hadis lain, hadis Iyad bin Himar, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Aku ciptakan hambaku dalam keadaan lurus, lalu datang syaitan menyeret dan membuat mereka menyimpang. Tapi semula aku ciptakan mereka muslim, mukmin. Sekilas bertentangan dengan hadis, semua kalian sesat. Padahal hadis Iyad mengatakan, aku ciptakan hambaku dalam keadaan muslim, mukmin. Syaitan yang merusak. Maka digabungkan, dijamak, bahwa Allah menciptakan Bani Adam dan fitrah Allah jadikan pada mereka untuk menerima Islam. Allah jadikan fitrah pada diri mereka cenderung senang, tidak seperti agama yang lain. Maka sangat siap manusia untuk menerima Islam. Tentunya harus dibarengi. Orang itu belajar, bertanya, mau membaca, mendengar. dalam Quran Allah sebutkan di Al-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Yang dimaksud dhallan di dalam ayat khairu alim. Yani Allah dapati engkau sebelum ini tidak berilmu. Tidak berilmu tentang Quran, tentang sunnah, tentang hikmah. Walaupun manusia dilahirkan fitrahnya senang dan menerima al-haq. Maka kalau Allah berikan hidayahnya, Allah mudahkan sebab baginya ada saja yang mengajari dia hidayah, mengarahkan dia kepada ilmu. Nah, demikian hadis memerintahkan untuk kita manusia sering-sering minta hidayah kepada Allah. Fastahdu, ini Allah katakan, minta hidayah padaku. Baik itu hidayah taufik maupun itu hidayatul irsyad, bimbingan. Hajat keperluan manusia kepada hidayah jauh lebih besar ketimbang hajat mereka kepada makan dan minumnya. Ini tentang hidayah. Yang ketiga, kullukum ja'i' illa man at'amtu. Semua kalian kelaparan kecuali yang aku beri makan. Semua kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Mintalah makan padaku, mintalah pakaian padaku. Ini semua menjelaskan kepada kita betapa perlunya, betapa hajatnya manusia itu kepada Allah. Termasuk agar mudah baginya mendapat pakaian, mudah bagi mereka mendapat makanan. Makanya pakaian dan makanan pun Allah perintahkan, mintalah padaku, mintalah padaku. Karena jika tidak dipermudah oleh Allah, akan sulit. Tidak akan mudah orang mendapat pakaiannya. Yang keempat di dalam hadis, innakum tukhti'una al-laili wan-nahar. Kalian melakukan dosa siang malam. Dan aku mengampuni semua dosa. Maka minta pengampunan itu padaku. Allah wajibkan hambanya menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Dalam pelaksanaan perintah, dalam meninggalkan larangan, ada saja kekeliruan, kesalahan dari Bani Adam. Maka Allah perintahkan mereka bersegera untuk berbenah diri kalau melanggar yang haram. Dari rahmat Allah kepada mereka. Maka rujuk kembali kepada Allah, taubat, meminta hidayah terus-menerus kepada Allah, jalan penting. Tidak boleh lepas seorang hamba darinya, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah, dan dekat dengan ulama. yang mengajarkan ilmu kepada mereka. Yang kelima, innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Maknanya, kata Ibn Rajab, manusia tidak bisa tidak akan mampu mereka untuk menyampaikan manfaat atau madarat, karena Allah sendiri maha kaya, maha mulia. Karenanya Allah tidak memerlukan hajat manusia. Manusia sendiri yang memerlukan ibadahnya, manfaatnya kembali juga kepada mereka. Maka kalau mereka maksiat, dosa mereka yang tanggung akibatnya. Mereka yang akan mendapati madharatnya atau kejelekan dari maksiat yang mereka lakukan. Firman Allah, wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah syai'a. Yang berpaling dari Islam ini tidak akan merugikan Allah sama sekali, tidak akan memadaratkan, namun dia sendiri yang termadaratkan. Di dalam hadis, ketika Rasulullah katakan kalian jin dan manusia dari yang awal hingga yang akhir dalam keadaan paling bertakwanya orang, atau di lafaz yang kedua paling fajirnya orang. Lanjutannya ma'ruf, kalau itu dalam orang yang terbaik, dia berada dalam lingkungan yang baik. Begitu pula yang Rasulullah katakan, kalau kalian semua, awal, akhir, jin, manusia, semua, paling fajirnya orang, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Dan ini menunjukkan maha sempurnanya kekuasaan Allah. Maha tidak memerlukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dengan hadis ini berarti yang taat beribadah manfaatnya kembali kepada mereka. Sampai dan mereka merasakan secara langsung ini buahnya dari ketaatan. Sebagaimana maksiat pun kejelekannya akan sampai menimpa mereka. Karena mereka melakukan maksiat. Intinya ini hadis ingin menjelaskan maha sempurnanya kekuasaan Allah. Yang taat tidak akan menambah kekuasaannya, yang maksiat pun tidak akan mengurangi. Kemudian Allah katakan, wahai hambaku, kalau kalian semua kumpul jin manusia di tempat yang tinggi dan masing-masing meminta kepadaku, masing-masing hamba dengan hajatnya, dengan doanya sendiri-sendiri, dan aku berikan seperti yang dia minta, itu tidak akan mengurangi kekuasaan Allah kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan. Dan ini menunjukkan maha sempurnanya kekuasaan Allah, maha sempurnanya kekayaan Allah, dan betapa manusia ini Allah berikan kelonggaran yang luar biasa. Allah berikan banyak kemudahan bagi mereka. Rahmat Allah begitu luas. Sekaligus tentunya hadis ingin menjelaskan ketika Rasulullah meriwayatkan dari Allah, Allah katakan seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Ini menunjukkan kekurangan tidak ada sama sekali pada kekuasaan Allah yang Allah miliki. Karena kalaupun jarum kamu antum dapati dicelupkan, dimasukkan ke lautan, kemudian diangkat, seberapa berkurangnya air laut? Laut yang dalamnya ribuan kilo, ribuan meter, luasnya sedemikian rupa, terambil hanya dengan satu jarum, apa artinya? Nggak ada. Maknanya beliau ingin jelaskan bahwa kekuasaan Allah tidak berkurang sedikitpun. Kalaupun semua makhluknya, bukan hanya manusia, perempuan, jin-jinnya juga semua meminta kepada Allah dan masing-masing diberi. Seandainya Allah kehendaki itu semuanya masing-masing diberi, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah SWT. Kemudian Allah juga katakan, wahai hambaku, yang ada hanyalah amalan kalian. Aku catat, aku kumpulkan, dan aku akan kembalikan pada kalian di akhirat kelak. Ada catatan, ada rapornya. Maka yang mendapati kebaikan, ya itu taufik dari Allah, bersyukurlah. Yang mendapatkan selain itu, banyak-banyak dia istighfar dan bertobat. Maka hadis hadis ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Yang pertama, haramnya kezaliman pada diri Allah sehingga enggak mungkin zalim. Tentu terkandung di situ pula apa yang kalau Allah haramkan kezaliman pada dirinya berarti mengandung kesempurnaan keadilan lawan dari kezaliman. Sempurnanya keadilan bagi Allah, maka karenanya Allah haramkan zalim. Gak mungkin Allah zalim. Yang kedua, haramnya kezaliman itu Allah jadikan haram di antara manusia satu dengan yang lain. Tidak boleh mereka zalim pada nyawa, darah, dan harta bendanya. Hadis juga mengajarkan betapa sangat perlunya manusia kepada Allah. Doa dan memohon kepadanya, meminta kepada Allah pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan yang lain-lainnya. Kalau enggak akan sulit. Tanpa disadari oleh manusia banyaknya kenikmatan Allah. Yang keempat, Allah cinta dan sangat menyenangi, bahkan Allah perintah untuk mereka itu meminta kepada Allah segala kepentingannya, segala hajatnya, minta, dan Allah semakin senang dengan itu, memperbanyak doa kepadanya. dalam urusan dunia maupun agama. Hadis juga menjelaskan bahwasanya manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan. Tidak ada yang terhindar dari kesalahan, itu sifat manusiawi. Tapi membedakan mukmin, mereka segera bertobat kepada Allah, banyak-banyak istighfar. Nah, hadis telah lalu menunjukkan maha sempurnanya Allah, tidak memerlukan ketaatan hambanya, tidak menambah kekuasaannya, tidak menambah apa yang Allah miliki. Sebagaimana maksiat pun tidak mengurangi kekuasaan Allah karena maha luasnya, maha sempurnanya Allah, tidak memerlukan selain dirinya, tidak memerlukan selain dirinya. Berarti hadis anjuran untuk orang banyak taat, sekaligus tahzir dari segala maksiat, karena semua itu dicatat oleh Allah dan akan dikembalikan ke mereka, akan mereka dapati di akhirat kelak. Malihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha manusia. Takut menyesal dan berkata, kitab apa ini? Semuanya dia catat, tidak kecil, tidak besar, semuanya. Hadis pula mengingatkan kita bahwa yang Allah mudahkan, Allah beri taufik untuk kebaikannya dunia dan akhirat, Allah akan mudahkan baginya jalan hidayah. Allah mudahkan baginya untuk bagaimana dia dapat banyak pahala, selalu dalam fadilah. Allah tunjukkan padanya. Karena kalau bukan saja hidayah Allah, Allah yang berikan, akan hancur manusia. Dan yang bermaksiat dan terus-menerus dia merugi, dia menyesal karena maksiatnya, dia sia-siakan syariat Allah, dia abaikan. Maka di akhirat dia akan sesali itu di waktu yang sudah tidak ada guna penyesalan, di hari yang sudah tidak ada manfaat lagi tobat mereka. Tobat, pembenahan diri, doa itu sebelum, jauh-jauh sebelum kejadian. Seorang hamba harus dekat kepada Allah dan memperbanyak permintaan, doa untuk dapat segala kebaikan dan dilindungi oleh Allah dari segala kejelekan. So mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu.